dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi dan di surga. Memuliakan namamu, menyatakan kuasamu melimpah atasku. Berikanlah hari ini berkat secukupnya. Ajar kami bersyukur setiap hari. Berikanlah hati ini mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi dan di surga. Memuliakan namamu, menyatakan kuasamu melimpah atasku. Berikanlah hari ini berkat secukupnya. Ajar kami bersyukur setiap hari. Berikanlah hati ini mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebab Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa untuk pulihkan kami. Ajar kami bersyukur setiap hari. Berikanlah hati ini mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Berikanlah hati ini mau mengampuni yang bersalah kepada kami.